Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, pembahasan Kitabul Jami' pada bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq. Dan kali ini kita memasuki hadis ke-25 dari bab tersebut. Sebenarnya hadisnya sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, namun tidak mengapa kita ulang kembali. Hadis ke-25 yang dimaksud adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Akhrajahu Al-Bukhari. Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mati, karena sesungguhnya mereka telah mendapatkan balasan atas apa yang mereka perbuat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini isi hadis yang ke-25. Kemudian kita akan baca penjelasan atau uraian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tentang hadis ini. Beliau mengatakan, فَالْوَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْذَرَ ذَلِكَ. Maka atas dasar hadis ini, yang wajib bagi seorang mukmin adalah waspada dari mencela orang-orang yang telah mati. فَقَدْ أَفْضَى إِلَى مَا قَدَّمَ. Sebab orang yang telah mati itu telah mendapatkan balasan atas apa yang telah diperbuatnya. Kalau sudah mendapatkan balasan, lalu keperluan apa lagi bagi kita untuk mencelaknya. Wallah azza wa jalla huwa ahkamul hakimin. Sedangkan Allah azza wa jalla adalah zat yang maha bijaksana. Wa huwa al-hakamu al-adlu. Dia Allah maha bijaksana, maha adil. Fala hajata ila sabil amwat. Sehingga tidak ada kebutuhan bagi kita untuk mencela orang-orang yang telah mati. Wa fil lafdil akhar fatu'tul ahya. Dalam lafaz lain ada tambahan teks hadis yang berbunyi fatu'dul ahya. Jadi janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mati, ya. Karena tu'dzul ahya itu berarti menyakiti orang-orang yang hidup. Maksudnya bagaimana? Li'annahu idza sabbahu walahu aulad au ikhwah au a'mamun qad yata'adduna bidzalika wa qad yaqa'u fi nufusihim syai'un min dzalik. Sebab apabila seorang mukmin mencelanya, mencela orang yang sudah mati, sementara orang yang sudah mati itu punya anak-anak, punya saudara-saudara atau paman-paman. Qad yata'adduna bidzalika. Mereka itu tersakiti karenanya. Wa qad yaqa'u fi nufusihim syai'un min dzalika. Bahkan dalam diri mereka merasakan, ya, ada sesuatu dari hal tersebut. Nah, ada orang yang meninggal, punya anak, meninggalkan anak, meninggalkan saudara, meninggalkan paman atau yang lainnya. Kalau kita cela yang telah meninggal dunia itu, ini berarti mencela orang-orang yang masih hidup yang merupakan keturunannya misalnya, atau saudara-saudaranya, dan seterusnya. Karenanya Nabi SAW mengatakan fatu'dul ahya, jangan kalian mencela orang-orang yang telah mati, karena itu berarti menyakiti yang hidup, yaitu kerabat-kerabat dari si mayit, orang yang telah mati. Wa yurwa anhu alaihi salatu wassalam annahu qala lis sahabah radhiyallahu ta'ala anhum la tu'du Ikrimah bi abih. Ikrimah tu ibni Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhu lama aslama. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau pernah mengatakan kepada sahabatnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka, kata Nabi, la tu'du Ikrimah bi abih. Jangan kalian menyakiti Ikrimah karena sosok ayahnya. Sebab Ikrimah ini putra dari Abu Jahal. Ya. Putra dari Abu Jahal. Nah. Lama aslama, ketika Ikrimah masuk Islam. Fal maqsudu anna sabbal amwat qad yu'athiru 'alal ahya. Maksud dari semua yang diuraikan tadi adalah bahwa mencela orang-orang yang telah mati kadang memberi dampak 'alal ahya kepada orang-orang yang hidup. Ketika antara orang-orang yang telah mati itu dengan orang-orang yang hidup ada hubungan, entah keluarga, kerabat, dan seterusnya. Kama annahu aydhan la wajha lahu. Di samping itu juga tidak ada kebutuhannya. Wala mujibu lahu. Enggak ada tuntutannya. Wa qad afdau ila ma qaddamu. Sebab orang yang telah mati itu mereka telah mendapatkan balasan atas apa yang diperbuatnya. Artinya sudah terputus, ya. Sehingga tidak ada kebutuhan lagi bagi kita untuk mencelanya. Kalau kita terus mencelanya, bisa jadi yang masih hidup, yang merupakan kerabatnya, keluarganya, ya, kawan-kawannya, teman-temannya, itu justru malah merasa tersakiti. Nah, lakin qad yahtaju bima warada fi ba'dil ahadits min sabbi ba'dil a'yan. Akan tetapi telah ada hujjah yang membolehkan mencela orang yang sudah mati, yaitu dengan datangnya sebagian hadis-hadis yang memuat celaan kepada sebagian tokoh-tokoh tertentu. Idza kana dzalika mimma yu'inu ala tarkil fitnah allati ata biha wal bid'ah allati da'a ilaiha wa nahwi dzalika. Jika hal itu bisa membantu untuk meninggalkan fitnah yang telah disebarkannya dan meninggalkan bid'ah yang telah diserunya. Nah, jadi misalnya ada tokoh-tokoh tertentu, ya, selama hidupnya menjadi penebar fitnah atau selama hidupnya menjadi penyeru kepada kebid'ahan. Ketika sudah meninggal dunia, boleh untuk mencelanya, menyebut-nyebut namanya, jika hal itu bisa membantu agar orang-orang meninggalkan fitnah yang telah disebarkannya dan bid'ah yang telah diserukannya. Nah, fa inna ba'dha ahli al-ilmi istathna dzalika, sebab sebagian ahlul ilmi mengecualikan, ya, mengecualikan persoalan ini, persoalan larangan mencela mayit. Idza kana al-mayyitu lahu atba'un wa huwa sahibu fitnah sahibu bid'ah fayusabbu li ajli ma ahdathahu minal bid'ah wa adharahu minal bid'ah. Jika si mayit, orang yang sudah mati, itu punya pengikut, sementara dia pelaku fitnah dan pelaku bid'ah, fayusabbu, maka boleh dicela. Lantaran bid'ah yang telah dibuatnya dan bid'ah yang telah ditampakkannya selama dia hidup. Bimana annahu yudhammu wa yu'abu ala bid'atihi, dengan makna lain bahwa dia, orang yang telah mati tadi, yudhammu wa yu'abu ala bid'atihi, dijelekan atas kebid'ahan yang telah dibawanya dan disebarkannya. Hatta yahdharan nas ittiba'ahu wal iqtidabihi, agar semua manusia waspada dari mengikuti kebid'ahannya, ya, dan mencontoh kebid'ahannya. Kasabil Jahmiyah, seperti misalnya celaan untuk golongan Jahmiyah. Di mana golongan Jahmiyah atau pemikiran Jahmiyah maksudnya? Pemikiran Jahmiyah dibawa oleh Jaham bin Sofwan. Selama hidupnya Jaham bin Sofwan, dia inilah yang mencetuskan pemikiran atau bid'ah apa? Jahmiyah, menolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jaham telah meninggal dunia, maka boleh menyebut-nyebut namanya, ya, menyinggung-nyinggung namanya dalam rangka mencela apa? Kebid'ahan yang telah dibawanya. Nah, agar orang-orang waspada dari pemikiran-pemikirannya. Wal Ja'ad bin Dirham, contoh lain sosok ada yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ini pembawa pemikiran Qadariyah, ya, penolak takdir. Meskipun sudah meninggal dunia, boleh untuk menyebut-nyebut namanya dalam rangka mencela apa? Bid'ah atau pemikiran yang telah disebarkannya. Wa'ayan al-Mu'tazilah, dan juga beberapa tokoh Mu'tazilah. Wa'ayan al-Khawarij, dan beberapa tokoh Khawarij. Nah, jadi intinya kalau yang sudah meninggal dunia itu selama hidupnya pernah menyebarkan sebuah pemikiran yang berbahaya, maka dalam rangka mengingatkan manusia dari pemikiran tersebut boleh menyinggung dan menyebut-nyebut apa namanya. Nah, dalam rangka tahdir, ya. Idza sumu min babit tahdhir min bid'ihim wa amalihim al-khabitha wa ma jaru 'alal muslimina min asy-syururil 'azimah. Jadi boleh jika menyebut atau disebutkan nama-nama mereka dalam rangka tahdhir dari kebid'ahannya dan amalan-amalannya yang jelek, ya. Dan apa yang telah mereka bawa kepada kaum muslimin dari kejelekan yang besar. Hadza huwa wajhun min istisna'i haula. Inilah, ya, sisi pengecualian yang disebutkan oleh mereka para ahlul ilmi. Li khubthihim wa dhulalihim, karena kejelekan dan kesesatan orang-orang yang telah meninggal dunia selama atau ketika mereka masih hidup. Bikhilafi amatil amwat alladzina la yatarattabu ala sabbihim faidah. Ini berbeda dengan keumuman orang-orang yang telah meninggal dunia, orang-orang yang telah mati. Alladzina la yatarattabu ala sabbihim faidah, yang tidak menimbulkan faidah atau membawa faidah apapun ketika mencela mereka. Berarti kesimpulannya, orang yang telah mati atau meninggal dunia itu ada dua. Ada yang selama hidupnya, ya, tidak dikenal sebagai pembawa pemikiran yang berbahaya. Ada juga yang telah mati yang selama hidupnya membawa pemikiran yang berbahaya. Nah, kalau orang-orang yang telah mati sementara selama hidupnya tidak pernah membawa pemikiran yang membahayakan akidah umat, maka tidak boleh dicela. Inilah maksud hadis Nabi, la tasubbu al-amwat. Jangan kalian mencela orang-orang yang telah mati. Namun jika orang-orang yang telah mati itu selama hidupnya menyebarkan pemikiran bid'ah yang membahayakan akidah umat, maka ini dikecualikan. Artinya boleh disinggung nama-nama mereka dalam rangka mentahdir, memberikan peringatan kepada manusia atas kesesatannya. Nah, qala wa qad yahtaju ba'dhu an-nas 'ala ma waqa'a fil Qur'an min sabbi fir'aun wa sabbi ghairihi min sunadidil kafarah. Dan sebagian orang juga berhujjah tentang bolehnya mencela orang-orang yang telah mati dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an berupa celaan yang ditujukan kepada Fir'aun dan celaan yang ditujukan kepada selainnya dari kelompok-kelompok kafir. Wa ma jaa'a fis sunnah min sabbi ba'dil kafara, dan juga apa yang terdapat dalam sunnah yang berisi celaan kepada sebagian orang-orang kafir. Wa hum ba'du qad matu, sementara mereka telah meninggal dunia, mereka telah mati. Kama fi hadithi Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salat wa lam yuhafidh alaiha yuhsyar yawmal qiyamah ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat dan tidak menjaganya, maka ia akan dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Wahadha ma'nahu addam lahum wal aib lahum. Ini maknanya adalah menjelekan ya, mereka dan aib bagi mereka. Li'anna dhamma laisa ma'na sab. Sebut menjelekan karena menjelekan ini tidak mengandung celaan. An yaqula la'anahumullah. Misalnya seorang mengatakan Allah melaknat mereka. Ini artinya ya, menjelekan mereka. Kullu ma kana fihi dham fahuwa sab. Dan setiap kata-kata yang mengandung dham ya, menjelekan, itu berarti celaan. Bila'ni, entah itu dengan laknat atau bi sifatiz dzamimah, atau dengan menyebut sifat-sifat yang jelek, atau bi asbahi dzalika, atau dengan yang semisalnya. Wa li hadza yaqulu jalla wa ala fi syajarati zaqum. Karena itu Allah berfirman tentang pohon zaqum, wasyajaratal mal'unata fil Qur'an, dan ada pohon terlaknat di dalam Al-Qur'an. Ini dalam rangka menjelekan. Ya. Menjelekan pohon tersebut. Fasamaha mal'unah. Allah sebut mal'unah, terlaknat pohon ini. Walladhi fil Qur'an innama huwa dhamuha wa aibuha. Dalam Al-Qur'an maknanya adalah menjelekannya. Qala ta'ala inna syajarata zaqum. Sesungguhnya pohon zaqum itu ta'amul athim, adalah makanan bagi para pendosa. Kal muhli yaghli fil butun, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Khaghallil hamim, seperti mendidihnya air yang panas. Fasamma dhammaha la'nan laha, maka Allah menjelekannya dengan kata laknat. Falaknu, oleh karena itu laknat, huwa dhammu syai wa sabbuhu, menjelekkan sesuatu dan mencelaknya. Wa bayanu khubthihi, dan menjelaskan tentang keburukannya. Nah, fal maqsud annal asla huwa adamu sabbil amwat. Intinya kata Syekh bahwa hukum asalnya adalah tidak boleh mencela orang-orang yang telah mati. Ini hukum asalnya. Ya, hukum asalnya sekali lagi tidak boleh mencela orang-orang yang telah mati. Illa idza tarattaba 'ala sabihim maslahatun lil muslimin. Kecuali kalau dengan mencelanya itu melahirkan maslahat bagi kaum muslimin. Wa tahdhirun lahum min fitnatil masbub, dan peringatan bagi kaum muslimin dari fitnah yang telah dibawa oleh al-masbub, oleh yang telah mati yang dicela itu. Wa mada'a ilaihi minal bid'ah, dan peringatan dari kebid'ahan yang diserukannya. Wa syurur allati ishtahara biha, dan kejelekan atau kejahatan yang masyhur ya, yang disebarkan olehnya. Nas'alullah al-afiyah. Nah, jadi hukum asalnya tidak boleh mencela orang-orang yang telah mati. Kemudian dari situ ada pengecualiannya. Kecuali kalau orang-orang yang telah mati itu selama hidupnya membawa pemikiran yang berbahaya. Ya, membawa pemikiran yang berbahaya yang bisa menyesatkan akidah umat. Maka boleh menyinggungnya, boleh menjelek-jelekannya dalam rangka tahdzir, ya, memberi peringatan kepada manusia supaya tidak ada yang mengikuti jejaknya. Nah. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke 26. Qala wa hadithu Hudzaifah, hadis yang ke-26 ini, an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah la yadkhul jannata namam. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu al-jannata namam. Tidak akan masuk surga pelaku adu domba. Wahada fihi tahrimun namamah. Tahrim namamah. Ini di dalamnya mengandung pengharaman tentang perbuatan mengadu domba. Ya, kalau dalam hadis yang tadi kita baca, yang sebelumnya kita baca, itu lafadznya qattat, tapi maknanya sama. Qala wan namamah atau nimamah, adu domba itu artinya, kata Syekh, adalah hiya naqlul kalam as-sayyi min qaumin ila qaumin, menukil kata-kata yang jelek dari satu kaum ke kaum yang lainnya. Au min qabilatin ila qabilatin, atau menukilnya dari satu kabilah kemudian disampaikan ke kabilah yang lainnya. Au min ahli baladin ila ahli baladin, atau menukilnya dari penduduk satu negeri kemudian disampaikan ke penduduk negeri lainnya. Au min syahsin ila syahsin, atau menukilnya dari seseorang disampaikan kepada seseorang yang lainnya. Nah, li'annaha tuthiru syarra, sebab hal itu ya bisa menyebabkan terjadinya kejelekan, wa tuthirul fitan, dan menyebar luasnya fitnah. Karena itu pelaku namimah tidaklah menukil perkataan yang jelek dari satu pihak ke pihak yang lainnya, melainkan ada tujuan buruk yang dibawanya. Sehingga tujuan yang buruk inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kejelekan, kejahatan, dan fitnah. Warubama hasala biha ma la tuhmad uqbaha, dan terkadang dengan adanya adu domba ini, hasala biha ma la tuhmad, terjadi hal-hal yang tidak terpuji ya, akibatnya. La tuhmad uqbaha minal qital, seperti pembunuhan, wasyurur al-kathirah, dan kejahatan yang banyak. Nah, intinya namimah adalah sumber terjadinya segala macam hal yang negatif, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, fannimamatu munkaratun, maka adu domba itu adalah hal yang mungkar. Walihadza qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, wa fil afdil akhir qattat, tidak akan masuk surga, kata beliau, pelaku adu domba, namam, dalam lafad lain qattatun. Wal qattat huwa namam, qattat adalah namam, sama, cuma beda lafad ya, tapi secara arti sama. Fayam bagi al-hadar min dalika, karena itu mesti waspada dari perbuatan ini. Wa nasihatun man waqa'a fi syai'in min dalika, dan mesti disampaikan nasihat, man waqa'a fi syai'in min dalika, kepada orang yang melakukan sesuatu dari hal tersebut. Wal ingkaru alaihi, dan mesti mengingkarinya. linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadza alaihi salatu wassalam, karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Li'annahu yatarattabu 'ala dhalika min asy-syurur wal 'awaqib al-wakhimah ma la yakhfa 'ala man 'arafa ahwalan nas, nas'alullah as-salama. Sebab melahirkan berbagai macam kejelekan, wal 'awaqib al-wakhimah, dan akibat-akibat yang berbahaya, yang tidak luput bagi orang yang mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi manusia. Ya. Karena banyak di antara manusia yang istilahnya sumbunya pendek. Ketika sedikit saja ya disinggung, dipicu, maka akan dengan cepat melakukan reaksi. Nah, ketika kondisi banyak orang seperti ini, maka sangat berbahaya kalau kemudian ada pihak-pihak yang memanfaatkannya dengan melakukan adu domba. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya hadis yang ke-27 disebutkan di sini, hadis ke-27 sampai 32 ya. Masih di bab yang sama. Qala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu 'adzabah, akhrajahu At-Tabrani fil Awsat walahu syahidun min hadis Ibni Umar inda Ibni Abi Dunya. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan darinya azabnya, siksanya. Hadis riwayat Tabrani dalam Ausat. Hadis ini memiliki penguat dari hadis Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. Kemudian hadis ke-28-nya, wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga penipu ya, wala bakhil, dan orang bakhil, wala sayyul malakah, serta orang yang tidak bertanggung jawab atas apa yang dimilikinya. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, akhrajahu At-Tirmidzi wa farraqahu hadithain wa fi isnadihi dha'fun. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian membaginya menjadi dua hadis. Ya. Namun dalam sanadnya ada kelemahan. Hadis ke-29, wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunai al-anuq yaumal qiyamah. Yani ar-rasas, akhrajahu al-Bukhari. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengar, berusaha mendengar pembicaraan suatu kaum, wahum lahu karihun, sementara mereka tidak suka didengar pembicaraannya, subba fi udunaihi al-anuk, maka akan dituangkan pada kedua telinganya anuk pada hari kiamat. Yani ar-rasas, anuk yang dimaksud adalah timah. Ya. Akhrajahu Al-Bukhari, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala wa ani Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Akhrajahu Al-Bazzar bi isnadin hasan. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis ke-30, beruntunglah bagi orang yang sibuk dengan aibnya sendiri dan terlupakan dari aib manusia. Akhrajahu Al-Bazzar bi isnadin hasan. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Qala wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis ke-31-nya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mashyatihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Akhrajahu Al-Hakim wa rijaluhu thiqat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, barang siapa yang merasa besar diri dan congkak dalam berjalannya, maka ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Hakim dan rawi-rawinya thiqat. Kemudian hadis yang ke-32, wa an Sahal bin Sa'din radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaiton. Akhrajahu Tirmizi wa qala hasanun. Dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridainya, Rasulullah bersabda, tergesa-gesa itu dari setan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hadis hasan. Ya, inilah beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar masih dalam lanjutan bab At-Tarhib min Masawi Al-Akhlaq. Insyaallah penjelasannya akan kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Kali ini kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pertanyaan, insyaallah kita baca besok.